Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah wa saddada khutahu. Faya ayyuhat talibu. Huna? Wasalna huna? Faya ayyuhat talibu kun salafiyan alal jadati. Nah, kun salafiyan alal jadati wahdharil mubtadi'ata ayyaftinuka. Maka oleh karena itu, wahai talibul ilim, jadilah kun salafiyan alal jadah. Jadilah kamu salafi, orang yang mengikut salaf, alal jadah dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya namanya saja. Wahdharil mubtadi'ata ayyaftinuk. Dan hati-hatilah dari ahlul bid'ah yang mereka bisa menjadi fitnah terhadap kalian. Bagaimana ahlul bid'ah menjadi fitnah terhadap kalian? Diterangkan di sini, fa innahum yuwaddifuna lil iqtinasi wal mukhatalati subula. Mereka itu yuwaddifun, mereka itu berusaha memanfaatkan orang lil iqtinas wal mukhatalah, untuk menarik orang kepada jalannya, wal mukhatalah, dan membuat tipu daya, subula, mereka menggunakan berbagai jalan untuk itu. Yafta'iluna ta'bidaha bil kalamil ma'suli. Mereka menggunakan, yafta'ilun, mengupayakan, ta'bidaha, mengupayakan untuk menganggap ibadah perbuatan bid'ahnya itu bil kalamil ma'sul, dengan omongan yang mengandung madu. Wa huwa aslun maqlubun wa hutulid dami'ah, yaitu al-ma'sul, kalimat dari kata asl, yang maqlub, yang dibalikkan, wa hutulid dami'ah, dan dengan racun yang dibalik kata-kata manis itu, yang dami'ah, yang bisa menghancurkan, mematikan, wa husnil bazzah, dan dengan bazzah, curahan yang sebaik-baiknya, wal ighra'i bil khayalati, dan tipu daya ikhra' dengan memberikan gambaran-gambaran khayal, dengan memberikan gambaran-gambaran khayal kepada orang yang mau menempuh jalan dia. Wal idhashi bil karamati, dan idhash itu menggambarkan dahsyatnya kekuatan mereka, atau menggambarkan kepada orang tentang betapa hebatnya diri mereka. Bil karamat, dengan menampilkan seolah-olah keanehan-keanehan yang dikatakan sebagai karomah, yang padahal itu adalah sihir semata, bukan karomat. Walah sil aidi wa taqbilil aktaf, dan mereka menampilkan diri dengan lahsil aidi, orang disuruh untuk menjilat-jilat tangan dia, dan orang disuruh untuk menciumi pundak-pundak dia, guna memberi kesan kepada orang lain betapa hebatnya dirinya, sehingga terfitnah orang yang bodoh dengan penampilan-penampilan seperti itu. Wa ma wara'a dzalika illa wahamul bid'ati warahajul fitnati, dan tidak ada di balik itu semua kecuali wahamul bid'ah, bara bid'ah yang setiap saat bisa menyala dan membakar amalanmu. Warahajul fitnah, dan juga di balik itu semua ada rahajul bid'ah, rahajul fitnah, berbagai bentuk rahaj, kekacauan, fitnah. Yaghrisuha fi fuadik, yang semua itu ditanam oleh mereka di hatimu ketika engkau digiring untuk mengagumi penampilan-penampilan mereka tadi. Kemudian setelah itu dihembuskan kepada akalmu, pikiranmu, berbagai bara bid'ah dan kekacauan berpikir yang menjadi fitnah terhadap dirimu. Wa ya'tamiluka fi syirakih, dan menyeret engkau fi syirakih pada atau dalam tali sendal, atau pada keikutsertaan kalian dengan mereka. Wallahi la yasluhul a'ma li qiyadatil imyani wa irsyadihim, demi Allah, sungguh orang buta tidak pantas untuk memimpin atau menuntun imyan, menuntun orang-orang yang buta yang lainnya, dan tidak pantas orang buta untuk membimbing orang yang buta pula. Ahlul bid'ah adalah digambarkan sebagai orang buta maka enggak pantas engkau yang buta ilmu belajar dari ahlul bid'ah tersebut. Ammal akhdhu an ulama'i sunnati, adapun mengambil ilmu dari ulama ahli sunnah, fal aqil asala, al-aq itu seperti engkau mendapati apa madu di tanganmu, itu engkau menjilat-jilatnya, itu al-aq namanya, al-aq. Maka jilatilah madu sampai habis. Dari ulama ahli sunnah, madu yang ada pada mereka yaitu ilmu. Wala tasal, dan jangan tanya lagi tentang keharusan meraih ilmu dari mereka. Waffaqakallahu lirusydik, semoga Allah membimbing engkau, memberi taufik kepada engkau kepada bimbingan jalan yang terbimbing. Walitan hala min miratin nubuwati safian, dan supaya engkau tanhal, tanhal itu mengambil air dari sumber asalnya. Nahl itu sumber air yang dari asalnya. Ambillah sumber air dari asalnya, yaitu dari miratsin nubuwah, dari warisan yang diwariskan oleh Nabi, yang dibawa oleh para ulama ahli hadis. Sofian, ambillah warisan Nabi itu dengan bersih dari sumber aslinya. Wa illa falyabki ala dini man kana bakia. Kalau tidak dengan cara begini, kalau engkau tidak mengambil ilmu dari ulama ahli sunnah, ulama ahli hadis, maka silakan tangisilah agamamu, siapa yang ingin menangisinya. Karena mengambil ilmu bukan dari ahli sunnah itu adalah menghancurkan agama kamu. Wa ma dzakartuhu laka huwa fi halis sa'ati wal ikhtiyar, dan apa yang aku sebutkan bagimu tentang kaidah ini tadi, yaitu kaidah dilarang mengambil ilmu dari ahli bid'ah, ini adalah kaidah yang dalam keadaan as-si'ah wal ikhtiar, dalam keadaan kelapangan dan dalam keadaan ikhtiar, ketika masih memungkinkan untuk memilih. Kalau engkau memungkinkan memilih, maka hati-hati, jangan sampai engkau memilih ilmu, mempelajari ilmu dari ahli bid'ah. Amma in kunta fi dirasatin nidhamiyatin la khiyara laka, adapun kalau engkau dalam keadaan terikat mempelajari ilmu nidhamiyah di sekolah yang terikat dengan ketentuan-ketentuan. La khiyarolaka, ketika engkau tidak punya pilihan lagi. Fahdar minhu, maka hati-hatilah engkau dari ahlul bid'ah ma'al isti'adzati min syarrih, disertai dengan isti'adzah minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan ahlul bid'ah. Bil yaqdhati min dasa'isihi, dengan yaqdhah, dengan keadaan berjaga, kewaspadaan yang prima. Min dasa'isihi, dari penyelinapan racun ahlul bid'ah. Ala haddi qawlihim, sampai pada batas seperti yang dikatakan oleh orang, ijnit thimara wa alqil khashabata finnari, petiklah buahnya, wa alqil khashabata, dan lemparkanlah kayunya, finnar, di api. Buahnya engkau petik, sedangkan kayunya engkau lemparkan ke dalam api. Wala tatakhadzal anit talabi, dan jangan engkau malas dari belajar ilmu. Ilmu kitab wa sunnah ini ketika dalam keadaan engkau dipaksa oleh aturan-aturan sekolah yang menyebabkan engkau tidak mempunyai pilihan untuk mengambil ilmu, maka dalam hal membekali dirimu dari bahaya-bahaya racun bid'ah itu, engkau harus lebih semangat untuk membekali diri dengan ilmu kitab was sunnah. Fa akhsha ayyakuna hadha min at-tawalli yawm az-zahfi, sebab aku khawatirkan bahwa yang demikian ini bisa dianggap sebagai at-tawalli yawm az-zahfi, lari mundur di hari di saat peperangan. Wa ma 'alaika illa an tatabayyana amrahu wa tattaqi syarrahu wa takshifa sitrahu, maka dalam kondisi demikian tidak ada kewajiban kepadamu kecuali engkau harus tatabayyana amrahu, mencari kejelasan tentang perkaranya. Wa tattaqi syarrahu, dan engkau menjaga diri dari kejahatan ahlul bid'ah itu. Wa takshifa sitrahu, dan engkau menyibakkan tabir yang menutupi ahlul bid'ah itu. Iya. Wa minan nutafit tarifati, dan adalah termasuk dari an-nutaf at-tarifah, selingan. Anna Abu Abdurrahman al-Muqri, diceritakan di sini bahwa Abu Abdurrahman al-Muqri haddatha an-Murji'i, pernah membawakan riwayat hadis dari seorang yang bermadhab irja, Murji'i, seorang yang pemikiran murji'ah, pemikiran bid'ah murji'ah. Bid'ah murji'ah apa? Yaitu bid'ah yang mengatakan bahwa amalan itu bukan bagian dari iman. Amalan fasik tidak menurunkan iman, amalan ketaatan tidak menaikkan iman, kata mereka. Amalannya orang fasik sama dengan amalan imannya orang fasik sama dengan imannya orang-orang soleh dan imannya bahkan para nabi, kata mereka. Ini pemikiran bid'ah, pemikiran sesat. Diceritakan bahwa Abu Abdurrahman Al-Muqri membawakan riwayat dari seorang yang berpemikiran bermadhab murjiah. Faqila lahu, maka ada yang menegur dia, lima tuhadditsu an murji'i, lo kenapa engkau kok meriwayatkan hadis dari seorang yang bermadhab murji'ah? Faqala, maka beliau Abu Abdurrahman Al-Muqri menjawab, abi'ukumul lahma bil 'idham, aku menjual daging kepada kalian dengan tulangnya sekalian, yang tentunya kalian ambil dagingnya dan buang tulangnya. Fal Muqri rahimahullahu taala, maka Abu Abdurrahman Al-Muqri rahimahullahu taala haddatha bila gharrin wala jahalatin. Beliau haddatha membawakan hadis riwayat bila gharar, tanpa tertipu dengan akidah sesat si orang yang dibawakan riwayatnya ini tadi, wala jahalah, dan tidak pula dengan kejahilan tentang kesesatan orang ini, sisi mana dia sesat padanya. Idbayyana faqal, di mana beliau menerangkan ketika membawakan riwayat itu, beliau mengatakan wakana murji'an, dan orang ini berpemikiran murji'ah. Ini dalam kondisi keterpaksaan di mana riwayat itu riwayat yang sahihah, tetapi tidak berkaitan sama sekali dengan bid'ah murji'ahnya. Dan si murji' ini memenuhi syarat-syarat untuk dipercayai riwayatnya, yaitu as-sidq, kejujuran, bersih dari segala tuduhan dusta, ya, dan riwayatnya dipercaya. Maka dibawakan riwayat itu, tetapi dengan disertai keterangan bahwa orang ini adalah murji'an. Jadi ikhwani fiddin azzakumullah, mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, hukum asalnya adalah haram. Ya. Dan bahkan yang sebagaimana sudah saya nukilkan keterangan Syekh bin Utsaimin dalam tambahan keterangan beliau di sini, kalaupun dengan engkau mengambil ilmu daripada ahlul bid'ah itu, engkau dalam keadaan terancam terjatuh kepada bid'ah dia, sungguh lebih baik engkau dalam keadaan jahil, tidak mendapat kesempatan mempelajari ilmu, daripada terjatuh kepada bid'ah. Maka hukum asal ini bahwa mengambil ilmu dari ahlul bid'ah haram, kemudian kalaupun engkau menghadapi kondisi yang terpaksa, maka sebelum engkau menimba ilmu dari ahlul bid'ah itu, engkau harus membekali diri dengan ilmu, dan engkau harus meyakini tentang sunnah, dan engkau harus melihat memahami tentang bid'ahnya orang yang akan engkau ambil ilmu daripadanya itu. Seperti yang dicontohkan di sini, bagaimana ulama kadang-kadang terpaksa mengambil riwayat dari ahlul bid'ah, tetapi bila gharar wala jahalah, tanpa keadaan tertipu, tidak dikhawatirkan dia tertipu oleh bid'ahnya si ahlul bid'ah itu, karena diterangkan dia ini mempunyai pemikiran demikian, betul-betul dipahami bid'ahnya dia dari sisi mana dan bahaya bid'ahnya, dan tidak pula dengan kejahilan. Maka dimisalkan Abu Abdurrahman Al-Mukri ketika ditegur, kenapa kok kau meriwayatkan hadis dari Murji'ah? Ya, saya jawabnya, ya saya menjual daging dengan tulangnya. Jadi artinya beliau mengingatkan bahwa yang kita tuju ialah daging, bukan tulangnya. Tapi terpaksa yang ada ialah daging dengan tulangnya, ya inilah yang saya berikan kepada kalian. Artinya betul-betul memberikan peringatan kewaspadaan tinggi dari bahaya terjebak kepada fitnah yang ditimbulkan oleh ahlul bid'ah tersebut. Wa ma satartu satartuhu laka huna, dan apa yang aku nukilkan di sini, huwa min qawaidi mu'taqidika, adalah termasuk dari kaidah-kaidah keyakinanmu. Keyakinan apa? Aqidati ahli sunnati wal jamaah. Aqidah ahli sunnah wal jamaah. Wa minhuma fil aqidati salafiyah, dan termasuk daripadanya ialah apa yang terdapat dalam kitab Al-Aqidah As-Salafiyah di Syekhul Islam Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni, atau dengan nama lain Aqidah Salafi Ashabil Hadis. Aqidatu Salaf Ashabil Hadis. Ya. Karya Al-Imam Syekhul Islam Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah. Beliau disebutkan di sini mutawaffa sanah 49 warba'miyah. Beliau meninggal dunia pada tahun 449 Hijriah. Qala rahimahullahu ta'ala, Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala menyatakan, hati-hati As-Sabuni, kalau yang sekarang hidup menjadi ahlul fitnah besar, ialah Muhammad bin Ali As-Sabuni. Ada dajjal kabir, ya, yang menebarkan, yang mendzalimi kitab-kitab imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan Al-Imam As-Sabuni, kalau Muhammad bin Ali As-Sabuni tadi masih hidup, dulu di Saudi, kemudian diusir, dan sekarang berada di Qatar bersama dengan ahlul bid'ah yang lainnya. Adapun Al-Imam As-Sabuni ini imam termasuk dari a'immah salaf yang meninggal dunia pada tahun 449 Hijriah. Dalam kitab beliau, qala rahimahullahu taala, beliau menyatakan, wa yubghiduna ahlal bid'ah alladziina ahdathu fid diini ma laisa minhu. Ahlul hadith yubghidun, mereka membenci ahlal bid'ah. Siapa ahlal bid'ah? Alladziina ahdathu fid diini ma laisa minhu, yaitu orang-orang yang membuat perkara yang baru dalam agama yang padahal bukan bagian dari agama itu. Wala yuhibbunahum, dan tidak mencintai mereka. Wala, yakni tidak mencintai ahlul bid'ah. Wala yashabunahum, dan tidak mau berteman dengan mereka. Tidak mau berteman dengan ahlul bid'ah. Wala yasma'una kalamahum, dan tidak mau mendengar omongan mereka ahlul bid'ah. Wala yujalisunahum, dan tidak mau duduk bercengkrama bergaul dengan mereka. Wala yujadilunahum fid dini, dan tidak mau berdebat dengan mereka ahlul bid'ah itu dalam perkara agama. Wala yunadhirunahum, dan tidak mau munadharah. Apa itu? Ya, sama dengan jidal, yaitu berdebat. Wa yarawna sawna adhanihim an sima'i abatilihim. Dan ahlus sunnah, ahlul hadith berpandangan sawna adhanihim, untuk memelihara telinga-telinga mereka dari mendengar kebatilan-kebatilan ahlul bid'ah. Allati idza marrat bil adhani, yang kalau omongan ahlul bid'ah itu bila lewat di telinga, wa qarrat fil qulub, dan kemudian tinggal di hati omongan itu, darrat, pasti akan bermadarrat. Wajarrat ilaiha minal wasawisi wal khuturatil fasidati ma jarrat, dan pasti akan menyeret kepadanya, ke hati itu, omongan ahlul bid'ah itu akan menyeret ke, akan menyeret hati itu, kepada hati itu berbagai bisikan-bisikan wasawis wal khuturatil fasidah, dan perkataan-perkataan yang jelek, majarat, sebagaimana yang telah terjadi. Wa fihi anzalallahu azza wa jalla qawlahu, dalam perkara ini Allah menurunkan firman-Nya, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah kalian dari mereka, sehingga mereka mau berbicara dalam pembicaraan yang selain ayat-ayat kami. Kemudian dinukilkan pula oleh Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah wa saddada khutahu, wan Sulaiman bin Yasar, dari Sulaiman bin Yasar beliau menceritakan, anna rajulan yuqalu lahu Sabighun, bahwa ada seorang pria yang dikatakan namanya ialah Sabigh, yang nama lengkapnya Sabigh bin Islin At-Tamimi. Qadimal Madinata, Sabigh ini datang ke Madinah. Faja'ala yas'alu an mutasyabihil Qur'an. Sabiq ini mulai dia bertanya tentang ayat-ayat Qur'an yang mutasyabih. Fa'arsala ilaihi Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar mengutus orang untuk menangkap Sabiq ini, Umar bin Khattab. Waqad a'addalahu arajinan nakhli. Dan telah disiapkan untuk Sabiq ini arajinan nakhli. Pelepah daun korma yang dalam bentuk tali sehingga bisa menjadi cemeti untuk alat pemukul. Faqala, maka Umar ketika Sabiq dihadapkan kepadanya menanyakan kepada Sabiq, man anta, siapa kamu ini? Qala, Sabiq menjawab, ana Abdullah Sabiq, aku adalah hamba Allah yang bernama Sabiq. Fa'akhadha urjunan min tilkal arajin. Maka Umar pun mengambil tali itu tadi dari pelepah kurma itu tadi. Fadarabahu hatta damya ra'suh. Maka dipukullah Sabiq sampai kepalanya berdarah. Tsumma tarakahu hatta bara'a. Kemudian dibiarkan dulu sambil diobati sampai dia sembuh. Tsumma ada, terus diulangi lagi, dipukul lagi oleh Umar sampai berdarah. Tsumma tarakahu hatta bari'a. Terus setelah itu dibiarkan diobati lagi sampai sembuh. Fada'a bihi liya'uda. Maka Umar memanggil lagi untuk kembali memukulnya. Ketika yang ketiga ini, faqala Sabiq menyatakan, in kunta turidu qatli faqtulni qatlan jamila. Wahai Umar, kalau engkau memang ingin membunuh aku, maka bunuhlah aku dengan cara pembunuhan yang baik. Fa'adhina lahu ila ardih. Maka diizinkanlah oleh Umar untuk Sabiq ini pulang ke kampungnya. Wa kataba ila Abi Musa al-Asy'ari bil Yaman. Dan Umar menulis surat kepada gubernurnya yaitu Abu Musa al-Asy'ari di Yaman. La yujalishu ahadun minal muslimina. Tidak boleh ada yang duduk bercengkrama dengan Sabiq ini seorang pun dari kaum muslimin. Rawahu Ad-Darimi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Wa qila, dan ada yang mengatakan, kana muttahiman bira'yil khawarij. Sabiq ini dituduh mempunyai pikiran khawarij. Iya. Dan diceritakan setelah itu bahwa Sabiq setelah wafatnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian datang pemerintahan Utsman, kemudian datang pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di saat itu muncul ahlul bid'ah dalam bentuk khawarij. Sabiq adalah kemudian tampil sebagai pasukan Islam yang sangat gigih dalam memerangi Khawarij. Ketika orang-orang tanya kepada Sabiq, "Lo, kau dulu bagaimana ya Sabiq sampai dipukuli oleh Umar bin Khattab? Lah kok sekarang begitu gigihnya engkau dalam memerangi Khawarij?" Kata Sabiq, "Ya, ini adalah barokah dari pukulannya Umar sehingga aku berubah seperti ini." Nah ini contoh bagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in menerapkan hajar, perintah hajar, memboikot seorang yang dikhawatirkan mengarah kepada pemikiran bid'ah, tanda-tanda pada dia terdapat tanda-tanda ahlul bid'ah, yaitu suka mempermasalahkan ayat-ayat mutasyabihat. Dalam hal ini kasus Sabiq bin Islin At-Tamimi. Dan dengan tindakan yang betul-betul semata-mata ikhlas karena Allah, melakukan hajar dan tahdir tersebut, dan dengan mengikuti tuntunan Nabi dalam menjalankan tahdir dan hajar itu, membuahkan hasil. Allah menyelamatkan umat dan menyelamatkan bahkan orang yang sudah mempunyai tanda-tanda akan terjatuh dalam bid'ah, diselamatkan dengan sebab sikap tahdir dan hajar yang benar dan diikhlaskan untuk Allah. Jadi para a'immah ahlus sunnah demikian keras menyikapi ahlul bid'ah dan demikian keras memperingatkan umat dari bahaya ahlul bid'ah adalah dengan ilmu dan dengan taqwallah. Karena memang mereka sangat prihatin dan khawatir akan bahaya ahlul bid'ah itu terhadap umat ini. Wa an-Nawawi rahimahullahu taala qala fi kitabil adhkar, dan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan dalam kitabil adhkar, meletakkan satu bab judulnya Babut Tabarri min ahlil bid'ah wal ma'asi, bab keterangan at-tabarri, sikap berlepas diri dari ahlil bid'ah dan dari ahlil ma'asi. Ahlil ma'asi yaitu orang yang suka bermaksiat kepada Allah dan terang-terangan dalam bermaksiat itu, tidak malu dalam bermaksiat. Wa dzakara hadits Abi Musa radhiyallahu anhu, dan dalam bab ini Imam Nawawi menyebutkan riwayat hadits Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, menyatakan di situ Abu Musa menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bari'a, berlepas diri, minas saliqati wal haliqati wasyaqati, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berlepas diri dari as-saliqah wal haliqah wasyaqah. Yang ini adalah dari ciri-ciri ahlul bid'ah. As-saliqah, orang yang pandai bersilat lidah, mempermainkan kata-kata untuk kepentingan hawa nafsunya. Wal-haliqah, al-haliqah, yaitu di sini sebagian ulama menafsirkan ciri ahlul bid'ah, dalam hal ini khawarij, yang suka menggundul rambutnya. Wasyaqah, dan orang-orang syaqah yang mutakallif, yang memberat-beratkan diri dalam perkara yang tidak dituntunkan oleh agama untuk memberat-beratkan diri. Rasulullah berlepas diri dari orang-orang yang demikian. Muttafaqun alaih. Dari hadis ini maka Imam Nawawi mengambil kesimpulan dengan judul bab tadi apa? At-tabarri min ahlil bidah wal ma'asi. Berlepas diri dari ahlul bidah dan ahlul ma'asi dengan dalil yaitu hadis yang muttafaqun alaih tersebut. Wa an ibni Umar, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, bara'atahu minal qadariyah, bahwa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, menyatakan bara'ah, berlepas diri dari qadariyah. Ketika di zaman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab muncul qadariyah, maka ketika diberitahukan kepada Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, sampaikan bahwa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab berlepas diri dari dia, dan dia berlepas diri dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wal amru fi hajril mubtadi, dan perkara yang berkaitan dengan hajril mubtadi, menjauhkan diri dari ahlul bid'ah, yan bani ala mura'atil masalihi wa takthiriha, harus dibangun di atas prinsip apa? Mura'atil masalih, menjaga berbagai kemaslahatan-kemaslahatan bagi kaum muslimin. Wa taktiriha, dan menghindari dan memperbanyak maslahat-maslahat itu dalam rangka menjaga kemaslahatan dan memperbanyaknya. Wa daf'il mafasidi wa taqliliha, dan dalam rangka daf'il mafasid, menolak adanya kerusakan-kerusakan, fitnah, wa taqliliha, dan mempersedikit kerusakan itu kalau tidak bisa menghindarinya. Wa ala hadza tatanazzalul masyru'iyatu min adamiha, atas dasar prinsip inilah diletakkannya al-masyru'iyah, disyariatkannya sikap hajr, hajrul mubtadi', sikap menjauhkan diri dari ahli bid'ah, min adamiha, dari semula tidak ada. Kama harrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi mawadhi'in, sebagaimana yang diterangkan hal ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam beberapa tempat di kitab Majmu' Fatawa beliau. Iya, jadi memang harus diletakkan pada prinsip pertimbangan masalih dan mafasid. Harus diletakkan pada prinsip bagaimana untuk menyelamatkan kemaslahatan bagi kaum muslimin dan memperbanyak kemaslahatan itu, dan menghindarkan mafasid, kerusakan pada kaum muslimin. Ha? Jadi pertimbangan ini tentu akhirnya dari satu tempat ke tempat lain ada perbedaan sikap. Karena memang pertimbangannya masalih dan mafasid. Ya, ada perbedaan sikap para ulama di sebagian masa seperti Umar bin Abdul Aziz, zaman Umar bin Abdul Aziz itu berdebat dengan keras sama ahlul bidah, waktu itu Qadariyah, dan dipatahkan semua pemikiran-pemikiran ahlul bidah. Hah? Tetapi di waktu lain Imam Malik menolak segala sikap berhubungan dengan ahlul bidah, bahkan menolak ajakan debat dari ahlul bidah. Kemudian di masa berikutnya, di masa Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berdebat dengan ahlul bidah, seperti riwayat tentang perdebatan seru antara Imam Syafi'i dengan tokoh al-mutakallim, tokoh filsafat yang waktu itu bernama Hafiz al-Fardi. Mutakallim kafir dal yang kemudian dihabisi oleh Imam Syafi'i dalam forum perdebatan yang sangat seru diriwayatkan waktu itu. Di masa berikutnya, di mana di masa Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal menolak segala hubungan dengan ahlul bidah. Di masa berikutnya, di masa ketika zaman setelah Al-Bukhari, maka kondisi harus mengharuskan para ulama untuk tampil lagi berdebat dan menghantam, yaitu di masa Al-Imam Al-Baihaqi, di mana beliau banyak juga berdebat dengan ahlul bidah. Begitu dari masa ke masa, karena memang pertimbangannya kemaslahatan umum kaum muslimin, dan memperbanyak kemaslahatan itu serta menghindarkan mafasid, fitnah, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh ahlul bidah. Di masa selanjutnya, yaitu di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tampil dan berdebat dengan ahlul bidah berbagai madhab dan pemikiran. Terus begitu dari masa ke masa berbeda-beda sikap para ulama. Perbedaan itu bukan menunjukkan bahwa mereka itu berpecah belah dalam menyikapi ahlul bidah. Tidak, mereka semua bersatu dalam menyikapi ahlul bidah. Tetapi perbedaan itu adalah disesuaikan dengan perbedaan situasi dan kondisi mereka dari masa ke masa. Ya. Maka hal ini dibahas oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitab beliau Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih. Di situ dibawakan berbagai kondisi para ulama dari masa ke masa dalam menyikapi ahlul bidah. Walhamdulillah, begitulah memang kaidah ahlus sunnah sangat jelas. Dan kaidah itu akan bisa diterapkan di segala zaman dan di segala tempat. Dan semua itu merujuk kepada dalil, dengan dalil perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berdebat dengan ahlul kitab. Sampai pada puncaknya diperintahkan oleh Allah untuk menantang mubahalah. Mubahalah itu doa bersama dengan ahlul kitab. Mereka disuruh mendatangkan anak istrinya. Rasulullah membawa anak istrinya. Kemudian doa bersama kepada Allah. Siapa dari kita yang memang sesat, semoga Allah segera menurunkan adab kepada orang yang sesat itu. Dan orang-orang Yahudi dan Nasoro mundur, tidak berani melawan tantangan yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya ini. Iya. Berbagai keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampilkan diri, dan itu semua dengan bimbingan wahyu dari Allah. Ya, bukan dengan hawa nafsu. Dari berbagai perbedaan keadaan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah itu, maka para ulama mengambil istinbat kesimpulan hukum bahwa masalah menyikapi ahlul bidah ini berbeda-beda sesuai dengan masalih dan mafasidnya, pertimbangan maslahat-maslahatnya dan pertimbangan mafasidnya. Apabila di situ dengan memberi peluang ahlul bid'ah berdebat akan menimbulkan mafasid, akan menimbulkan mafsadah, maka hal itu dihindari dan diperingatkan, dilarang dengan keras oleh para ulama. Tetapi apabila dengan berdebat melawan ahlul bid'ah itu bisa mematahkan kesombongan mereka dan membuat mereka itu tidak petentang-petenteng di hadapan kaum muslimin, di hadapan ahli sunnah, maka itu sangat diperintahkan untuk menjatuhkan kesombongan ahlul bid'ah wadhalal tersebut. Demikian diuraikan oleh para ulama. Wal mubtadi'atu innama yakthuruna wa yadharuna idza qallal ilmu wa fashal jahlu. Dan ahlul bid'ah itu hanyalah akan menjadi banyak dan akan yadharun, akan tampak menjadi dominan di suatu masyarakat. Idza qallal ilmu, apabila di masyarakat itu sangat sedikit ilmu. Wa fashal jahlu, dan apabila tersebar di kalangan masyarakat itu kejahilan. Ya. Ini adalah kenyataan dari masa ke masa. Kesimpulan yang demikian ini. Maka di masyarakat kita, di masyarakat Indonesia ini, kaum muslimin di Indonesia atau di Asia Tenggara ini, nas'alullah al-afwa wal-afiyah, kaum muslimin di Asia Tenggara ini betul-betul sangat dominan kebodohan. Kebodohan hampir mayoritas mutlak dan sedikit sekali ilmu. Ilmu kitab wa sunnah sedikit sekali. Kalaupun ada orang yang membawa ilmu kitab wa sunnah, lebih sedikit sekali dari mereka yang bertakwa kepada Allah. Justru orang-orang yang membawa ilmu kitab wa sunnah itu akhlaknya membuat orang lari dari ilmu kitab wa sunnah. Dan ini menjadi fitnah yang lebih besar lagi bagi juhalil muslimin, orang-orang jahil dari kaum muslimin. Maka dalam kondisi demikian tentu bid'ah dan ahlul bid'ah menjadi dominan dan menjadi mayoritas di kalangan kaum muslimin. Wa fihim yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan tentang mereka ini, ahlul bidah ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, fa inna hadha sinfa, maka sungguhnya golongan ini, kelompok ini, yaitu kelompok ahlul bid'ah ini, yakthuruna wa yadharun, mereka akan tambah banyak dan akan dominan di suatu masyarakat, idza kathuratil jahiliyatu wa ahluha, apabila di masyarakat itu banyak terdapat kebodohan dan orang-orang bodoh. Bodoh tentang agama. Sehingga ahlul bid'ah pun akhirnya muncul dan dominan. Walam yakun hunaka min ahlil ilmi bin nubuwati wal mutaba'ati laha man yudhiru anwarohal mahiyatad lidzulmatid dhalal. Dan tidak terdapat di masyarakat itu, di sana tidak terdapat ahlul ilmi, orang yang membawa ilmu, ilmu nabi, ilmu bin nubuwah, ilmu nabi yaitu ilmu kitab was sunnah. Ketika tidak terdapat orang yang membawa ilmu itu, wal mutaba'ah laha, dan tidak terdapat orang yang mengikuti, mengamalkan ilmu itu di masyarakat tersebut, sehingga tidak ada orang yang man yudhiru anwarohal mahiyata lidhulmatid dhalal, tidak ada orang yang menampakkan cahaya ilmu kitab was sunnah itu, di mana cahaya itu mahiyah bisa menghapuskan kegelapan berbagai kesesatan tadi. Wa yakshifu ma fi khilafiha minal ifki wasyirki wal muhali. Dan cahaya, dan tidak ada orang yang membawakan ilmu yang dengan ilmu itu akan yakshif, akan menyibakkan apa-apa yang menyelisih daripada sunnah dalam bentuk al-ifki, omongan dusta, fitnah-fitnah, syirik, dan berbagai cerita-cerita khayal. Ya, di saat keringnya ilmu dari masyarakat muslimin, maka akibatnya seperti yang diterangkan oleh Syekhul Islam ini, tertutuplah cahaya sunnah. Dan ketika tertutup cahaya sunnah, maka umat dalam kegelapan berbagai bid'ah. Fa idza shtadda sa'iduka fil ilmi, kalau sudah kuat otot-ototmu, segala kaki-kakimu dalam ilmu, faqma'il mubtadi'ata wa bid'atahu, maka rontokkanlah ahlul bid'ah dan bid'ahnya. Rontokkan dengan apa? Bilisanil hujjah wal bayan, dengan lisanmu yang penuh dengan hujjah, dalil, argumentasi. Rontokkan mereka dalam berbagai kesempatan, wal bayan, dan dalam engkau bawakan berbagai keterangan yang tak terbantahkan. Wassalam, kata beliau hafizahullah wa saddada khutahu. Ya ilahuna akhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.